Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayo semseru, Allahumma la sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berilah kemudahan untuk paham nahwu. Kita sekarang masuk pertemuan ke-66, sesi 66, syurutul idhofah, syarat-syarat idhofah, ada 3 saja. Harusnya itu tuh, pas kalian selesai nih, buat ringkasan dari awal sampai akhir. Ini fa'il ketentuannya ada berapa? Maful bih ketentuannya ada berapa? Idhofah syaratnya ada berapa? Wah, itu sudah 100 poin lebih loh itu. Buat ringkasan, terus nanti jadikan buku itu, buku karya siapa itu, ringkasan kitab Muyassar. Karya Aceng siapa gitu. Syurutul idhofah, syarat-syarat idhofah. Yang pertama, alla yakunal mudhafu munawwanan. Tidak, alla, tidak. Yakunal mudhafu, mudhaf munawwanan ditanwin. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Syarat tidak apa yang pertama apa? Mudhaf tidak boleh ditanwin. Contoh kitabun, lihat. Kita sebut kitab masih umum. Kita mau katakan ini kitabnya Ali. Maka awalnya kitabun, kita kalau mau nyatakan kitabnya Ali jadi kitabu. Ini lihat, tidak ditanwin. Awalnya ditanwin jadi tidak ditanwin. Mudhaf tidak boleh tanwin. Kalau mudhaf ilai boleh. Contoh lagi, waladun, waladu Muhammadin. Waladu tidak boleh lagi ditanwin. Jadi waladu. Babun, babul wudu'i, pintu wudu. Tidak boleh lagi ditanwin. Rijalun, rijalul hadisi, perawi hadis. Tidak boleh lagi ditanwin. Syarat yang kedua, antuhzafan nunu idza kanal mudhafu musannan au jam'an. Tuhzaf, dihapus. Nun dihapus, nun. Idza kana, jika mudhofnya adalah musanna. Musanna apa? Dua. Au jam'an atau jama'. Misalnya kitabani, lihat ya yang kedua apa? Mudhof dihapus nun. Jika musanna atau jamak. Contoh kita mau mengatakan, kalau tadi kitabul aliyin, kita katakan dua kitab ali, berarti kitabani kan? Iya toh? Ada nunnya enggak? Ada. Kita kalau mau idhofahkan gini, kitabah. Nunnya dihapus. Langsung masuk kata alin. Artinya apa di sini? Dua kitab miliknya Ali. Contoh lagi, yadani disandarkan pada kamu. Yadaka, nunnya dihapus, namun alifnya tetap ada. Baitani, baita Muhammadin. Ingat, ciri-cirinya ini loh. Ciri-cirinya kalau itu dua, di tengah-tengahnya ada alif seperti ini. Kalau ini kan enggak ada. Iya toh? Kalau di sini tidak ada alif, berarti satu. Kalau ada alif, dua. Baitani, baita Muhammadin. Dua rumah Muhammad. Rijlani, disandarkan pada saya. Rijlani kan dua kaki toh? Sekarang ditambahkan ya mutakallim. Jadinya ya, rijla nunnya dihapus. Ada alif situ menunjukkan dua. Sebelumnya ada alif menunjukkan dua. Kalau cuma satu jadi apa? Rijlun no? Kalau satu kakiku, rijli. Iya itu beda kan? Satu itu rijla ya, ini rijli. Syarat yang ketiga, antu zafal alif wal lamu minal mudhaf. Dihapus. Tuzaf dihapus. Al alif wal lam, alif dan lam. Minal mudhaf, dari mudhaf. Jadi mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Di samping tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada alif lam. Contoh, ar-rasulu. Contoh, ini loh. Awalnya itu ar-rasulu. Saya mengatakan disandarkan pada lafaz jalalah Allah. Berarti jadi apa? Alif lamnya dihapus. Jadi contoh lagi as-salatu. Kita katakan salat asar, salatul asri. Salat tidak pakai lagi alif lam. Contoh lagi al-baitu, baitul lahi, tidak lagi pakai alif lam. Contoh lagi al-babu, babul masjid, tidak lagi pakai alif lam. Catatan, jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin, dua-duanya pakai tanwin, alif lam, atau sama-sama pakai nun, dia keduanya memakai tanwin, alif lam atau nun. Jadi sama-sama tanwin, atau sama-sama ada alif lam, atau sama-sama ada nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilai, bukan mudhaf ilai, tetapi sifat. Seperti sifat nanti kita akan bahas berikutnya besok pagi. Fi hadisin dhaifin, lihat hadis itu ditanwin kan, dhaifin tanwin, dalam hadis dhaif, maka kata yang kedua bukan mudhaf ilai, hadisin juga bukan mudhaf, namun sudah masuk sifat hadis yang sifatnya dhaif. Fil hadisid dhaifi, sama. Jadi bukan mudhaf-mudhaf ilaih. Mudhaf-mudhaf ilaih itu rata-rata depannya itu nakirah, belakangnya itu ma'rifah. Lihat, nakirah, ma'rifah, rata-rata. Saya gak bilang semua ya. Ini nakirah, ini jadi ma'rifah. Namun karena nakirah disandarkan pada ma'rifah, ya jadi ma'rifah. Rifah. Tapi yang jelas di sini tidak ada alif lam. Di sini ma'rifah. Itu baru bentuknya mudhaf mudhaf ilaih. Nah, kemudian yang terakhir ma'anil idhofah, arti idhofah. Tadi kitabu aliyin, babul wudu'i, apa arti idhofah di situ? Nah, dikatakan oleh Ustaz Aceng Zakaria. Yang pertama maknanya mayuqaddaru ma'namin. Mayuqaddar disembunyikan, maknanya itu min. Berarti artinya dari. Min artinya dari ya. Contoh, khatamu hadidin. Khatam apa? Cincin. Hadidin besi. Berarti cincin dari besi. Itu ada min di situ, yaitu kalimat sebenarnya khatamu min hadidin. Cincin dari besi. Yang kedua, ma yuqaddaru ma'nan lam, disembunyikan maknanya itu lam. Lam apa artinya kemarin? Milik atau punya. Berarti kita lihat contohnya, baitu aliyin, rumah miliknya Ali. Baitu li aliyin, rumah miliknya Ali. Yang ketiga, mayukot, maaf bukan yukot daru ya, mayukot diru makna fi. Jadi mayukot diru makna min, mayukot diru makna lam, mayukot diru makna fi. Yaitu disembunyikan maknanya itu fi. Fi berarti artinya di. Azabal qabri, azab fil qabri, azab di kubur. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Sampai majrurat. Besok sisa 4 pertemuan lagi insyaallah. Na'at badal atof taukid. Selesai. Istirahat yang cukup, murojaah malam ini, besok siang ujian. Tetap kalian doa ke pertemuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.